Aku selalu bilang padamu, sayang jangan kau nakal di sana. Aku takut kau hilang, diambil orang. Ku mohon jangan, walau kau jauh, jangan kau lupakan aku. Oh, aku tak mau sakit hati lagi, ku sendiri lagi tanpa kekasih. Aku tak mau ku ditinggal pergi, aku kan menanti sampai kau kembali. Sayang jangan kau nakal di sana.